Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Maha suci Allah, segala puji baginya dan dialah yang maha besar yang mempertemukan kita kembali di hari ini, tentunya di dalam acara yang selalu kita tunggu dan nantikan, Hikmah Pagi Televisi Republik Indonesia. Apa kabar Anda pemirsa di pagi hari ini? Kami berharap dan selalu berkeinginan senantiasa Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa dari sini kami juga turut berdoa bagi saudara-saudara kita yang saat ini sedang terbaring sakit, sedang mendapatkan musibah dari Allah. Mudah-mudahan penyakit dan musibah tersebut segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, kita pun memahami bahwa di tahun ini, di tahun 2010 ini, khususnya pada bulan Desember, terjadi dua kali tahun baru. Yang pertama, pergantian tahun baru Hijriah antara 1431 menjadi 1432, dan sebentar lagi kita akan menjelang pergantian tahun antara tahun 2010 menuju ke tahun 2011. Sebagai seorang yang beragama, bagaimana sikap kita menyikapi pergantian tahun baru ini? Apakah dengan kecenderungan yang berada di tengah masyarakat kita sekarang lebih cenderung kepada hura-hura dalam menyambut tahun baru, atau mungkin ada dimensi lain dari sudut pandang agama kita, yaitu kita berintrospeksi diri? Nah, untuk itulah pada kesempatan pagi hari ini kita akan mendiskusikan tahun baru dari perspektif agama Islam, tahun baru dari sudut pandang agama kita, bersama seorang narasumber yang sudah hadir bersama saya, yaitu Bapak Letnan Kolonel Dr. Haji Muhammad Kemasyah MAG. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat walafiat ya, sebagaimana sehatnya Mas. Amin ya rabbal alamin. Keluarga juga sehat ya mudah-mudahan. Alhamdulillah sehat. Amin. Ya, semuanya. Terima kasih sudah mengalokasikan waktu untuk hadir di sini. Kita tahu jadwal begitu penuh nih. Dan pemirsa, bersama kami juga telah hadir ibu-ibu dari Majelis Taklim Baiti Jannati dari Serpong Utara, Tangerang Selatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Kayaknya wajahnya cerah-cerah menjelang tahun baru nih ya Bu ya. Dan terima kasih telah berkenan hadir pada kesempatan pagi hari ini Ibu. Dan baik Ustaz, memaknai tentang tahun baru ini dari sudut pandang, dari kacamata agama kita Ustaz, seperti apa kita harus bersikap? Karena kalau melihat kondisi yang ada di tengah-tengah masyarakat kita, biasanya kita malah menghitung mundur tahun baru itu ya. Gitu ya Ustaz Yana. Ya. Perilaku yang seperti ini dari kacamata kita, dari kacamata agama kita seperti apa? Silakan Ustaz. Diawali dengan ucapan salam, kalimat doa yang indah buat kita seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik untuk yang di studio maupun segenap pemirsa dimanapun berada. Yang keduanya, saya coba membaca kalimat indah dari kita bermunajat pada Allah agar rahmat keselamatan senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad warfa'anna minal bala'il mubram innaka ala kulli syai'in qadir. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kalimat yang indah, kalimat yang pas, kalimat yang baik, kalimat yang tegas, kalimat yang menyejukkan, kalimat-kalimat yang membuat orang tergetar untuk mau sujud dan rukuk, yaitu kalimat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya saya bersolawat terlebih dahulu, mudah-mudahan kalimat ini ditetesi oleh Allah rahmat, keluar kalimat-kalimat yang insya Allah dapat menggerakkan diri kita untuk lebih taat lagi kepada Allah, ya, lebih cinta lagi kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya kita bisa lebih bermanfaat di kehidupan ini yang hanya sementara, yang melintas sekejap ini, ya. Hari kemarin bukan hari ini loh, hari ini bukan hari besok, ya, besok bukan milik kita, belum tentu Allah kasih ke kita atau enggak, kan ya, termasuk pada pemirsa sekalian, ya, jangan mentang-mentang, oh itu mah sakit, kita mah sehat, jangan, ada yang sakit, maaf, 5 tahun lamanya, yang nengok banyak, yang 5 tahun sakit, sembuh lagi, yang pada nengok, meninggal dunia duluan, kan banyak ada, doa itu hak Allah, ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, betul, setiap yang bernyawa, yang memiliki nafs, pasti akan mengalami mati. Cuman kapan dia mati, kapan dia meninggal, tidak akan pernah tahu, karena itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di kesempatan ini juga sama, ya. Kita tidak akan pernah tahu tentunya. Hari ini sudah berjalan beberapa saat tadi, dan sesaat ke depan akan kita jalani kalau itu pun diberikan kepada kita. Tapi yang harus kita jadi bahan berpikir, merenung tentunya, berapa waktu sudah kita lalui di belakang. Maaf, sebentar saya coba. Ini ibu-ibu atau remaja putri? Enggak, bukan apa-apa. Saya ngelihat di sini remaja putri. Subhanallah. Sekitar 30 tahun ke belakang. Tapi enggak, Ibu, insyaallah. Itulah keistimewaannya ketika seorang wanita muslimah berbusana menggunakan aturan-aturan syariat agamanya, agama Allah Subhanahu wa taala, ternyata tua tidak kelihatan tuanya. Ya, bahkan muda lebih muda lagi gitu ya. Makanya saya berpesan nih, Mas ya. Yeah. Ibu-ibu hati-hati ya, jalan jangan sendiri-sendiri ya. Bukan apa-apa, mungkin tadi kan sempat ditanya, yeah, udah ada yang nenek-nenek katanya. Iya, di luar orang enggak tahu nenek-nenek ini, taunya remaja putri, hati-hati ini ya gitu. Baiklah, itulah ketika Islam mengarahkan kepada kita untuk memasukkan diri kita ke dalam Islam secara utuh menyeluruh, termasuk dalam hal berbusana, ternyata ada sesuatu yang indah di dalamnya. Apa? Tua tidak kelihatan tuanya. Mana kelihatan ibu-ibu rambutnya putih? Coba kalau dibuka aja jilbabnya, woi, masya Allah, banyak putihnya ketimbang hitamnya ya. Baiklah, kembali inilah salah satu bagian daripada lintasan kehidupan kita. Ya, ternyata lintasan kehidupan kita itu adalah detik. Lebih jauh daripada itu adalah menit. Dari menit, jam. Jam itu dihitung dari pergantian malam dan siang adalah satu hari. Dari satu hari satu minggu satu bulan satu tahun. Inilah yang dikatakan dengan pertemuan tahun. Ada awal tahun, ada akhir tahun. Pasti setiap datang awal tahun artinya meninggalkan tahun yang lama. Itu. Setiap meninggalkan tahun yang lama pasti akan memasuki tahun yang baru. Nah, sekarang yang jadi bahan buat kita sekalian, sudah berapa banyak kita beramal soleh? Sudah berapa banyak kita berbuat kebaikan? Sudah berapa banyak yang kita tanamkan tonggak untuk nanti ketika kita di alam barzah itu kita akan bahagia? Sudah berapa banyak sebuah kebaikan yang kita tanamkan dari setiap perjalanan kita di muka bumi ini untuk nanti bekal kita di akhirat? Bukankah dikatakan ad-dunya mazraatul akhirah, dunia ini sawah ladangnya akhirat? Apa yang sudah kita tanam? Alang-alangkah? Ataukah padi? Kalau padi pasti beras nanti kita akan peroleh. Alang-alang nggak ada lain, cuman pas kalau dibakar, ya, sama untuk ngumpet, ya. Sama itu aja ya, ya, ya. Baik, tahun baru yang berselang ke depan, tahun yang sudah kita lalui, tahun yang lama artinya, ya, yang tidak akan bisa kembali lagi, itu harus menjadikan bahan buat kita sekalian introspeksi diri terkait diri yang kita miliki, lahir maupun batin, ataupun terkait dengan sesuatu yang kita miliki di luar diri, gitu maksudnya. Ya, kalau di dalam diri ini, nanti dulu kita berbicara tentang dunia kesehatan. Ya Allah, dulu ketika muda, apapun yang masuk ke dalam mulut kita terkait dengan makanan pasti enak rasanya. Tapi ketika sudah melintas perjalanan waktu, masuk ke dalam usia 45 tahun, masuk ke 50 tahun, masuk 60 tahun, mulai kita harus mengenal akan diri kita. Oh, yang ini yang tidak boleh, tidak cocok untuk dimakan. Kenapa? Karena tubuh ini menolaknya. Itu introspeksi diri dari sisi kesehatan. Artinya kita kenal pada diri kita. Artinya yang pertama, berbicara tentang tahun baru ataupun tahun yang lama, sudahkah kita mengenal diri kita? Itu yang jadi pertanyaan. Maaf para pemirsa dimanapun berada, kita kadangkala membawa diri ini sudah berpuluh-puluh tahun tapi kita tidak mengenal akan diri kita sendiri. Ya, hati kita menyatakan untuk hal kaitan dengan batiniah, spiritual, agama, ya, religius seseorang gitu. Kita ini sudah berpuluh-puluh tahun dengan diri ini tapi kita tidak kenal akan diri ini. Ruh ini banyak menjerit, ya Allah, kenapa engkau berikan ruh ini kepada tubuh jasad yang seperti ini, yang jasad ini tidak mau nurut untuk sujud kepadamu, yang jasad ini maunya melaksanakan kemaksiatan, disuruh memilih mana yang baik, yang buruk yang diambilnya. Menjerit itu ruh sebetulnya. Artinya kita tidak mengenal akan ruh kita, kita tidak mengenal akan diri kita, padahal tubuh ini adalah cangkang, ya kan? Cangkang ini para pemirsa sekalian, betul, cangkang. Dulu kecil, sekarang gede. Ya, dulu, maaf ini Pak Pemirsa dimanapun berada, saya dulu kecil dulu gitu. Anak-anak dulu enggak segede gini, ya. Tidak ujung-ujung. Ya gitu. Iya, ya, kecil dulu kita. Tidak punya hal-hal seperti ini dulunya. Sekolah juga tidak dulunya. mulai dari mulai taman kanak-kanak, taman kanak-kanak SD, SD SMP, SMP SMA, dan semua tingkatan itu dilalui berdasarkan waktu. Waktu berdasarkan hari yang ada, dihitung dari waktu ke waktu, ternyata setahun, dua tahun, tiga tahun, kelas satu, kelas dua, kelas tiga, terus sampai dengan lulusnya. Pemirsa dimanapun berada, dan kami pun yang ada di studio tentunya ya mas ya, sama, semua. Nah maaf jemaah rahimakumullah dimanapun berada, ketika kita sudah berbicara tentang kita yang beranjak terus, kita bertanya pada diri kita, kenal atau tidak? Oh ternyata banyaknya kita tidak mengenal diri ini. Pantas kalau dari waktu ke waktu, jangankan mengenal Allah yang menciptakan dirinya aja, tidak kenal akan dirinya. Ya, rasanya ya, kalau saja ini tangan separoh dipotong, maaf ini, kita taruh, ditanya, ini tangan siapa? Kita gak kenal tuh, ciri-ciri ini kayaknya ya, kayaknya gak kenal. Apalagi yang di luar itu. Oleh karena itu, mari ini mengajak ini, berbicara tentang pergantian tahun tentunya. Kenali diri kita, karena selama ini mungkin kita tidak mengenal. Tahun ini tahun tepat untuk kita mengenali diri kita. Apa? Lihat, ya Allah, ternyata tubuh ini masih sehat. Tadi pagi kita terbangun, ternyata ya Allah, mata ini masih bisa menatap. Pagi tadi terbangun, ternyata ya Allah, ini masih kuat untuk berjalan dan berdiri. Berapa banyak orang-orang yang ketika bangun di pagi hari, mata tiba-tiba sudah tidak bisa melihat lagi. Berapa banyak saudara-saudara kita yang terbangun di pagi hari, setengah dari badan ini lumpuh, menjerit, mereka menangis, ya Allah, kenapa engkau berikan, engkau tibakan seperti kayak gini? Karena dari awal dia tidak mengenal dirinya. Kalau orang menyatakan, dunia kedokteran menyatakan dia terkena stroke ketika itu. Kenapa? Mungkin kaitan dengan makanan, pola makan yang tidak teratur, pola hidup tidak teratur, olahraga tidak teratur, bisa jadi itu dari sisi lahiriahnya. Dari sisi batiniahnya, terlampau banyak kekeliruan yang telah diperbuat. Allah sudah berikan sehat dengan dua kaki ini, tubuh ini bisa ditopang, yang 60 kilo beratnya, 50 kilo beratnya, 90 kilo beratnya, dengan dua kaki saja, telapak kaki yang kecil tidak besar. Maaf, pemirsa dimanapun berada dan ibu, ya kita seluruhnya, saya tanya, telapak kaki lebih gede atau lebih kecil? Lebih kecil daripada badan. Tapi telapak kaki yang kecil itu oleh Allah diciptakan mampu menyangga badan yang 60 kilo, 80 kilo. Hebat ya? Hebat. Kalau gajah karuan kakinya juga gede. Iya, iya. Pagi hari terbangun, subhanallah, Allahu Akbar, ternyata kita sehat ini. Pernahkah terpikirkan hari di dalam Islam itu adalah sesuatu yang dahsyat dipandang oleh Islam. Harus dicatat dengan baik. Ada kalanya, maaf, bangsa dan negara ini sekarang dipimpin oleh pemimpin yang ada sekarang ini, itu ada dari satu hari di mana beliau dilahirkan. Artinya kelahiran itu adalah membuat dahsyatnya bangsa dan negara ini. Ya, dunia ini kaitan dengan bagaimana akhlak dan sikap. Ada satu hari, 12 Rabiul Awal, dilahirkan seorang Nabi dan Rasul. Ketika itu belum Nabi dan Rasul siapa? Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan pernah kita memandang sepele terkait dengan pergantian hari atau pergantian tahun. Sebetulnya pergantian tahun itu pergantian hari. Ya, coba tanggal berapa Desember? Tanggal 31 Desember kan? Ya. Nah, nanti teng jam 12 malam, masuk jam 00, masuk ke tahun 2011 untuk tahun Masehi. Demikian juga di tahun Islam ya, yang kemarin sudah berlalu itu. Artinya apa? Pergantian itu pergantian siang dan malam. Artinya pergantian hari. Hakikatnya pergantian hari, cuman kita sudah menghitungnya 365 atau 360 hari. Itulah hitungan satu tahun. Tidak boleh menyepelekannya. Jadi pengantar ini bahasanya, lebih kenalah kita akan diri kita, dan kenalilah apa yang kita miliki di lingkungan kita, di luar diri kita. Mungkin sekilas itu aja dulu mas. Baik ya, ya. Jadi dari berawal dari mengenali diri, mudah-mudahan kita bisa mengenal Allah dan juga kita harus mengenali apa yang ada di sekitar kita. Sebelum kita mengenal bagaimana caranya, kita harus jeda sesaat. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, ketika kita sudah berupaya untuk bisa mengenali diri, dan mudah-mudahan kita bisa mengenal orang yang menciptakan kita ini, lantas seperti apa caranya, kita akan informasikan setelah pesan-pesan yang berikut ini. Tetaplah bersama kami. Hikmah Pagi Televisi Republik Indonesia. Pagi ini kita masih berbincang tentang tahun baru dalam perspektif Islam bersama Letnan Kolonel Dr. Haji Muhammad Kemal Shah, MAG. Dan kami sampaikan salam bagi Anda yang baru bergabung bersama kami. Baik, Pak Ustadz, kita lanjutkan. Tadi Pak Ustadz menyampaikan bagaimana kita harusnya bersikap menyikapi perubahan detik menjadi menit, menit menjadi jam, jam menjadi hari, minggu, dan bahkan tahun seperti yang akan kita jelang ini. Nah, ketika kita berupaya untuk mengenali diri ini, harapannya kita juga mengenali siapa yang menciptakan kita ini. Di samping itu juga kita tidak boleh meninggalkan bagaimana kita harus mengenali orang-orang yang ada di sekitar kita. Pertanyaannya sederhana, bagaimana caranya? Itu yang mungkin akan kita lakukan. Silakan, Ustaz. Ya, ketika ditanyakan bagaimana caranya untuk mengenali, ya, ya yang pertama jelas kita harus melihat. Melihat. Melihat dulu ya? Iya, kalau nggak bisa kenal, nggak melihat gitu, gitu. Bisa dengan cara mendengar, ya. Itu. Ya, mungkin ini pertanyaan dan jawaban yang amat sederhana, yang nggak usah dibicarakan. Ya. Tapi bahasa melihat ini melihat dari konteks apa, kacamata apa? Okay. Melihat di sini dari kacamata Islam tentunya. Ya, kita tidak akan ketemu kalau hanya sekedar mata lahir saja. Betul. Kalau mata lahir kan kita bisa melihat, bercermin di kaca. Apa hilang wajah kita? Kan tidak. Kelihatan, tapi kita tidak mengenal akan wajah kita. Yang kita kenali secara lahiriah, hati ini lebih banyaknya kepada riya dan ujub. Ujungnya nanti takabur. Aduh, wajah saya udah ada totol-totol hitam ya. Nah, itu yang terlihat oleh mata lahir. Kalau gitu, saya harus beli bedak yang kira-kira bisa menutupi kehitaman kita. Terus ini dipoles. Dia tidak mengenal mata Islamnya. Mata Islam apa? Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah mengingatkan di raut wajah ini ada bintik-bintik hitam. Belum lagi keriput di wajah itu sudah muncul. Alhamdulillah. Tanpa saya harus ngerempel sendiri, ternyata dirempel sama Allah. Ya, kalau ngerempel baju aja bayar ya. Apalagi ngerempel kulit kan bayar berapa harganya gitu ya. Gitu. Alhamdulillah ya Allah, kalau demikian saya sudah bisa mengukur umurku berapa tahun sekarang. Oh sekian tahun. Kalau saja Rasulullah menyatakan umur umatku antara 60-70, aku ini sudah 55. Ya Allah, yang tersisa 5 tahun jika dia 60. Kalau demikian, apa yang sudah aku lakukan, perbuatan baikku, perbuatan burukku, maka dia akan berintrospeksi diri nantinya. Itu ketika melihat dengan tatapan Islam. Tapi kalau melihat dengan tatapan dunia saja, syahwat saja, nafsu saja, lupa agama tidak diikut sertakan, maka yang tadi adanya. Semakin dia memiliki harta kekayaan, maka dia akan mencari tempat yang jauh, kendati pun di negara orang, untuk apa? Untuk meremajakan kembali wajahnya. Ditarik raut wajahnya ke sini, digelung di belakang, itu gak tahu tuh. Jadi kencang lagi. Ya seperti itu. Boleh atau tidak? Untuk hal seperti itu lahiriah. Silahkan tentunya. Masing-masing punya keyakinan. Tapi yang terpenting adalah penataan pembenahan untuk kehidupan setelah kehidupan ini nanti. Kehidupan di muka bumi ini kan sebentar waktunya, tapi kehidupan yang lama kekal abadi nanti di akhirat sana. Bahagia di dunia, surga di dunia hanya sesaat saja, tapi surga di akhirat untuk selama-lamanya di sana. Khalidina fiha abadan. Ya, kekal abadi untuk selama-lamanya di sana. Jadi kembali kalau sudah berbicara kepada bagaimana awal lihat dengan kacamata Islam, ya. Sesuai dengan perspektif Islam nih melihat. Betul. Gitu ya, nantinya tidak hanya semata lahir ya, biasa ya, ya. Yang baik. Kita lihat tentunya kaitan dengan diri kita tadi ya. Lihat lagi apa? Lihat lingkungan. Di situ ada masyarakat, di situ ada keluarga, masyarakat terkecil, ada lingkungan masyarakat makna bangsa dan negara, ataupun mungkin dalam skup RT, RW, mungkin kecamatan, kabupaten nantinya, atau kota madya ya, provinsi, itu skup sekup yang makin besar lagi, sana ya. Lebih besar lagi. Baik, ya. Gitu. Nampaknya ibu-ibu yang hadir sudah tidak sabaran ingin juga turut bertanya. Silakan ibu, siapa yang mau duluan? Tolong sebutkan namanya. Ya, silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Lilis dari Majelis Taklim Baiti Janati. Silakan Bu Lilis. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya seputar ini. Tahun baru ya, umumnya itu kan tahun baru sama anak muda itu lebih dikenal tahun baru Hijriyah. Tahun baru Masehi mungkin. Masehi. Udah itu kan kalau kita misalnya untuk membiasakan anak kita tuh hafal dengan tahun baru Hijriyah. Ya. Cara untuk kita membiasakan supaya dia kenal. Kadang-kadang nggak kenal tahun berapa ini kalau tahun Hijriyah gitu. Ya. Untuk cara kita untuk ke anak kita mengarah. Baik. Memberikan agar dia kenal pengarahan itu ya. Baik, Bu. Biar kenal gitu, biar kenal tahun Hijriah. Oke, itu saja Ibu. Yeah. Baik, terima kasih banyak Ibu Lilis. Mungkin satu pertanyaan lagi, silahkan Bu. Siapa yang berikutnya? Ya, tolong sebutkan namanya juga Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau nanya. Yeah. Nama saya Ibu Soekarwati dari Majelis Taklim Baiti Janati, Serpong Utara, Tangerang Selatan. Yang saya tanyakan, kan apabila ada tahun baru, menjelang tahun baru, kadang-kadang ada sesuatu ya perkumpulan-perkumpulan. Terus mau mengadakan acara-acara tersebut mau untuk merayakan. Tapi dalam acara itu kayaknya kelihatannya dan kebiasaannya kedengarannya kadang-kadang kayak udah tahu bahwa itu acara tersebut tuh kayaknya menjerumus kayak yang huru-huru gitu. Lah kan ada undangan. Lah di antara undangan itu udah tahu bahwa kayaknya kok nggak baik. Sebaiknya saya itu datang atau tidak? Gitu ya? Baik. Itu aja. Baik, yang Ibu. Saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Soekarwati. Ada dua pertanyaan Ustaz. Yang pertama Bu Lilis tadi, bagaimana caranya untuk mengenalkan Tahun Baru Hijriah kepada anak-anak kita yang mungkin konon katanya tidak terlalu mengenal nih Tahun Baru Hijriah itu. Silahkan Ustaz. Bu Lilis, terima kasih banyak ini atas pertanyaannya, dan ini juga untuk para pemirsa dimanapun berada tentunya. Ya, ini mungkin diwakili oleh Bu Lilis nih, ya, ceritanya betul. Ada di sini ya. Untuk mengenalkan tentunya kita harus kenal terlebih dahulu. Memang kadangkala kita idealis ya, ingin anak itu tahu betul tentang Islam, sementara kita juga gak kenal sama Islam. Idealis, anak harus sholat, kita sendiri kadangkala saya gak nerusin kalimat ini ya, ini diterjemahkan langsung oleh jamaah rahimakumullah gitu ya. Gitu, kita nyuruh anak-anak, ayo kenalilah bahwa kita ini adalah umat Islam. Coba tahun Islam, bulan Islam, coba kenali oleh kita sekalian dari bagaimana Muharram sebagai bulan pertama Islam, Zulhijjah sebagai bulan yang terakhir di dalam Islam, dikenali satu persatu semuanya. Dan ini tahun yang keberapa? Jangan-jangan salah ini 1432, berapa ini 14 berapa nih ya? Gitu kan, gitu. Jangannya ada yang ngomong tahun 1500 munculnya ya. Artinya memang kita harus mengenal terlebih dahulu, baru kita akan perkenalkan. Atau seiring dengan perjalanan kita untuk mengenalnya, ajak pula anak-anak kita. Ibarat sholat berjamaah ya, kita sholat, panggil anak-anak untuk sholat berjamaah dengan kita sekalian. Seperti itu. Dan harus ada juga sarana prasarana yang harus disiapkan di dalam rumah. Seperti ya kalender. Bagaimana kita tahu akad itu kalau tidak tahu? Yang ketiganya yang perlu kita siapkan terkait dengan setiap bulan itu ada doa loh. Setiap bulan-bulan itu di dalam Islam itu ada zikir. Jadi kita kadangkala alladzina yazkurunallaha qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim. Kita tahunya bahwa berdiri, berjalan, duduk dan berbaring mengingat akan Allah. Zikirnya apa? Banyak. Rasulullah mengajarkan kepada kita empat kalimat yang Allah cintai. Jika kita membacanya, kita dicintai oleh Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ketika pagi hari subuh, selesai sholat subuh, ada zikir lagi yang sedikit ringan, lisan. Lisan itu ringan, tapi berat nanti ketika di mizan. Apa? Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Dua kalimat sederhana, ringan, tapi berat nanti di mizan tuh, di timbangan. Ya, insya Allah. Artinya ada zikir-zikir itu, termasuk di bulan-bulan itu ada. Maaf kepada segenap pemirsa, kita tidak coba untuk membenturkan dengan bahasa kontra. Bukankah perintah zikir itu banyak dalam Al-Quran? Ya ayyuhallazina amanu zukurullaha zikran katsira wasabihuhu bukrata wa asila. Ya, ini makna tahun baru, makna pergantian malam siang, pergantian hari, itu semuanya harus bermakna ingat kepada Allah. Artinya kita harus tahu Allah lah. Kenali diri kita, nanti kita akan kenal kepada Allah. Kenal Allah, Allah minta apa? Allah nyuruh apa? Oh, nyuruh ingat Allah terus. Apakah terus tiap hari subhanallah, subhanallah, subhanallah? Enggak. Sholat aja ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Puasa aja ada puasa wajib, puasa sunnah. Haji saja ada wajibnya satu kali, sunnah-sunnah yang lainnya. Ada umroh, demikian juga yang lainnya ya. Ada infak, sedekah, ada juga zakat. Artinya variasi dalam kehidupan itu banyak terkait dengan meraih keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kembali kepada ibu, terkait dengan mengajar anak itu, sarana prasarana itu juga harus kita siapkan buat mereka. Hafalkan bulan-bulan di dalam Islam. Kita ini umat Islam. Sementara bingung anak mencari dari mana. Gak ada di rumah, kalender gak ada. Makanya saya memberikan saran kepada segenap pemirsa dimanapun berada, ibu-ibu sekalian semua, tolong kalau sekiranya nanti kita beli kalender itu dua sisi. Ada kalender yang tahun baru Masehi dan tahun baru Islam, atau mungkin yang dua-duanya ya. Dan di situ berikan pengajaran, pembelajaran. Tapi kita juga harus tahu, beli kalender kita juga bingung gitu ya. Iya, kenapa? Karena kita tidak tahu angka Arab tuh yang bagaimana. Gitu kan, bingung nantinya ya. Baik, mungkin itu ya Bu ya, terkait dengan bagaimana pengajaran kepada anak. Yang paling penting adalah sebetulnya bukan sekedar itu, tapi amal-amalan, kegiatan-kegiatan positif terkait dengan peribadahan. Ibadah di sini jangan disikapi bahwa itu hanya sholat saja, tidak. Jadi semua aspek kehidupan manusia yang disandarkan kepada Allah, mengikuti pola Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah ibadah, baik yang mahdhah ataupun yang gair mahdhah, selain daripada yang ditetapkan aturan main ibadah tersebut. Mungkin itu Bu ya. Karena peribadahan itu menyangkut juga erat kaitannya dengan tanggalan Islam itu sendiri ya. Kita mengenal di bulan Muharram itu ada puasa Asyura, puasa Tasyu'a gitu ya, Sat ya. Baik, Sat. Kemudian yang kedua, Ibu Soekarwati tadi juga menanyakan tentang bagaimana, kata beliau, kalau beliau mendapatkan sebuah undangan untuk hadir di perayaan pergantian tahun, di mana diketahui di sana ada indikasi acara yang sifatnya hura-hura, harus datang atau tidak gitu. Silakan Ustaz. Ya. Ibu sukar waktu ya. Jadi kalau ada yang tidak benar, sukar datang. Maaf Ibu, Ibu kan Ibu Soekarwati ya. Ibu Soekarwati, bagus sekali Ibu, bagus sekali Ibu. Betul, betul. Jadi ketika kita diundang pada acara yang tidak bermanfaat, bahkan mubah, apalagi haram, mubah, boleh kita tidak datang. Contoh mubah itu yang sangat besar. Nah, begini, satu di antaranya, ketika kita diundang dalam satu tempat itu ada memiliki anjing, boleh itu dibenarkan kita untuk tidak datang, boleh gitu. Tapi ingat, itu hanya terbatas. Tapi kalau sudah berbicara kepada hubungan, interaksi sosial untuk kebaikan, prospek ke depan, ya. Gara-gara itu kita mengamalkan nih, mengamalkan, ah saya gak mau datang. Jadi maksudnya bukan tidak boleh. Kalau kita tidak hadir boleh gitu ya. Kalau hadir boleh gitu maksudnya ya. Jadi ini maaf ya. Jangan salah persepsi ini ya. Tidak hadir pun boleh. Jadi tidak menjadikan dosa, begitu bahasanya ya. Tapi kalau hadir pun boleh. Kalau ternyata ini terkait dengan bagaimana hubungan ya antar sesama, aduh saya ini kalau sampai gak hadir, nanti hubungan kami tidak pas. Justru dampaknya terhadap silaturahim ke depannya, hadir. Begitu. Tapi kalau di dalamnya mutlak ada kemaksiatan, haram kita hadir di dalamnya. Kenapa? Karena pertanggungjawaban nanti di sana. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Masya Allah, nanti akan ditanya itu. Mulut gak bisa ngomong, tangan, kaki, mata semua akan ngomong. Ya Allah, pada satu ketika pergantian tahun kami hadir di sana, mataku melihat kemaksiatan, aku tidak bisa berbicara, telingaku mendengar kemaksiatan, aku juga tidak bisa melarang melerainya, dan tubuh ini hadir di sana, bahkan kecipratan walaupun sedikit makanan yang tidak dibenarkan di sana. Ya Allah, nanti ini ngomong semuanya, bibir gak bisa ngomong lagi, diam. Akhirnya apa? Seharusnya kita cepat masuk ke dalam surga. Ayat dihitung lagi, dikurangi lagi. Iya, dijumlahkan seadil-adilnya Allah nanti di akhirat. Ya, mahkamah yang luar biasa di sana. Hakim tertingginya Allah. Adil seadil-adilnya. Kalau di dunia, siapapun tidak ada yang bisa menetapkan keadilan seadil-adilnya. Tidak. Allah yang ma'adil. Diputuskan, pasti ada kekecewaan atas putusan itu. Mau besar, mau kecil. Iya. Iya. Maling ayam berapa bulan? Maling ayam berapa bulan? Katanya 6 bulan. Ada yang 6 bulan, ada yang ya wallah alam kita enggak tahu. Maling piring? Iya. Maling semangka? Ayo. Tapi ada yang malingnya lebih besar? Artinya, maaf, ini saya tidak berbicara kepada sindiran, tidak. Tapi ini bicara kepada bahwa Allah yang Maha Adil nanti di sana. Sekecil apapun akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai segenap saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, jaga hati-hati. Janganlah kita meninggalkan kekayaan buat generasi, sementara nanti kita akan bergelimang penuh dengan dosa masuk ke dalam nerakanya Allah, menyesal, amat menyesal. Sementara anak-anak kita nanti di sana juga hanya tertawa-tawa saja di dunia, tertawa ngedoain enggak, padahal apa yang kita miliki dari hasil yang tidak baik dan tidak benar. Hati-hati loh, setiap hari itu dihitung, setiap saat itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali Bu ya, semua tolong, ketika yang sifatnya mubah, ya hura-hura itu sifatnya mubah ya, ya bahkan mungkin lari kepada bahasa makruh, nanti ada larinya ya, ada itu tidak jadi masalah, mau hadir mau tidak, tidak jadi masalah. Tapi kalau di dalamnya ada keharaman, mutlak jangan kita hadir. Sekali lagi, apapun ceritanya, apapun bahasanya, kalau toh kita mau datang ke sana, harus menjadi penerang yang punya kemampuan bahwa itu tidak baik, itu tidak dibenarkan, ya, ya hendaknya dirubah,